Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama amma ba'du. Fa insyaallah melanjutkan pelajarannya, pembahasan pada dars As-salitha asyara, yang ke-13, ad-darsu as-salitha asyara, pelajaran yang ke-13, terakhir sampai pada jazmnya fi'il mudhari', jazm pada fi'il mudhari'. Disebutkan ada 4 huruf yang menjazmkan fi'il mudhari', yakni lam, lamma, lan nahiyah, dan lamul amr. Kemudian sesudah itu juga disebutkan hal lain atau sesuatu yang lain yang menjazmkan fi'il mudhari'. Pada halaman 110 kemarin disebutkan, dicontohkan pada kalimat iqra'hu marratan ukhra tafhamhu. Jadi tafham ini fi'il mudhari' yang majzum. Dia jazmnya disebabkan karena terletak sebagai jawab untuk tolab. Disebutkan di situ waqa'a jawaban li tolabi, terletak sebagai jawab untuk tolab. Jadi fi'il mudhari' ketika terletak sebagai jawab dari tolab, maka dia dijazmkan. Fi'il mudhari' itu menjadi majzum. Yang dimaksud dengan tolab, di antaranya adalah al-amru wan nahyu. Al-amru perintah, wan nahyu dan larangan. Ini di antara jenis-jenis tolab. Di sana masih ada beberapa jenis tolab yang lain. Insyaallah di lain waktu pembahasan di sini untuk sementara ini dulu. Jadi al-amru wan nahyu, amr dan nahi, perintah dan larangan. Ini termasuk at-thalab. Ketika fi'il mudhari' terletak sesudah thalab, maka atau ketika fi'il mudhari' itu terletak sebagai jawab, sebagai balasan atau sebagai imbas dari at-thalab tersebut, maka fi'il mudhari' itu majzum. Langsung saja melanjutkan pembahasan tamarin tentang hal ini. Tamarin yang pertama, awalan ayin jawab talabi fi kulli jumlatin mimma ya'ti wadbidhu bisyakli. Ayin, tentukan jawab talabi, jawab talab, jawab dari talab. Fi kulli jumlatin mimma ya'ti, pada setiap kalimat dari kalimat-kalimat berikut ini. Wadbidhu bisyakli, dan berilah dia harakat yang tepat, berilah syakal yang tepat padanya. Jadi tentukan mana jawab tolabnya. Contoh yang pertama, ijlis nasma' al-akhbara. Ijlis nasma' al-akhbara, atau kalau bersambung nasma'il akhbara. Untuk menghindari bertemunya dua sukun, dua huruf yang sukun, nasma' al-akhbara menjadi nasma'il akhbara. Itu kaidah pengucapan karena bertemunya dua huruf yang sukun. Tapi secara i'rab, secara nahwu, nasma' itu jazm dengan sukun, nasma'. Ini jawab tolabnya, nasma', fi'il mudhari' yang majzum sebagai jawab tolab. Tolabnya ijlis. Ijlis ini tolab, yakni amr, perintah. Ya, ijlis, duduklah. Ya, diperintah untuk duduk. Ya, nasma'il akhbara. Kita dengarkan berita-berita ini. Ya, jadi nasma'il akhbara ini sebagai jawab, sebagai apa tadi? Balasan ataupun reaksi dari ijlis tadi, duduklah. Untuk apa duduk? Kenapa duduk? Atau duduk terus untuk apa? Nasma'il akhbara. Kita dengarkan berita-berita ini. Ya. Ini contoh berikutnya. Qif. Ya. Qif. Naqra hadzal i'lana. Qif. Naqra hadzal i'lana. Ya. Berhenti. Qif. Berhenti. Naqra. Kita baca. Hadzal i'lana. Pengumuman ini. Atau iklan, ya, iklan pengumuman atau iklan, ya, ini di sini jawab tolabnya pada fi'il naqra, ya, fi'il mubarak naqra, ini majzum dengan sukun, ya, sebagai jawab tolab, ya, dari qif amr, ya. Satu contoh lagi yang ketiga, zurni azurka, zurni azurka, ya, kunjungi aku, kunjungilah aku, ya, zurni kunjungilah aku, azurka pasti atau niscaya aku akan mengunjungimu, kunjungi aku maka aku akan mengunjungimu, ya. Nah, di sini zurni ini amr, zur ini bentuk fi'il amr. Dari zara ya zuru, amarnya zur, ya. Kemudian berarti dia amar, ya, berarti dia tolab. Kemudian fi'il mudhari' setelahnya jawab dari tolab tersebut azur, ya, azur. Ini fi'il mudhari' yang majzum, ya, dijazmkan atau dia jazmnya disebabkan oleh jawab tolab. Dia menjadi atau dia terletak sebagai jawab tolab dari zur yang sebelumnya tadi. Ya. Ini azur. Ini fi'il mudhari' majzum, ya, tanda jazmnya dengan sukun. Ya. Yang berikutnya bisa dicoba salah satu. Nomor 4. Monggo. Ya. Ta'ala nadhhab ila suqi. Ta'ala nadhhab ila suqi. Kemarilah, ya. Ta'ala, kemarilah. Ya, ini fi'il amr, ya. Ta'ala ini fi'il amr. Kemudian jawabnya nadhhab. Ya, kita pergi. Atau kami pergi atau kita, ya, nadhhab ila suqi, kita pergi ke pasar, ya. Nadhhab ini fi'il mudhari' yang majzum, ya, tanda jazmnya sukun, sebabnya karena dia terletak sebagai jawab tolab, jawab dari ta'ala amr. Contoh yang berikutnya, yang kelima, ijtahid tanjah. Ya, ijtahid tanja, bersungguh-sungguhlah, ya, atau rajinlah, tanja, engkau berhasil, engkau akan berhasil. Ya, ijtahid ini fi'il amr, ya, berarti dia amr, berarti dia tolab. Kemudian fi'il mubarak sebagai jawab dari tolab tersebut tanja, ya, majzum dengan tanda sukun. ya, tanjah. Ini fi'il mudhari' majzum, ya, dengan sukun. Contoh yang berikutnya, yang keenam. La tusyrik billahi tadkhul jannata. Ya. La tusyrik billahi tadkhul jannata. Ya. Fi'il mudhari' majzumnya yang mana? Tadkhul. Tadkhul, ya. Tadkhul. Ini mudhari' majzumnya. Jawab dari tolab. Tolabnya la tusyrik. Ya, la tusyrik. Ya, ini nahi. La tusyrik ini tolab, yaitu jenisnya nahi. Itu fi'il mudhari' yang didahului la nahiyah. La tusyrik. Kemudian tadi jawab tolabnya tadkhul. Fi'il mudhari' ini sebagai jawab tolab, maka dia majzum, ya. Tadkhul. Ya. La tusyrik billahi. Jangan engkau menyekutukan Allah. Jangan engkau menyekutukan Allah. Tadkhul jannata. Maka engkau akan masuk jannah. Ya. Jangan engkau sekutukan Allah. Ya. Maka engkau akan masuk jannah. Yang berikutnya, yang ketujuh. Ada yang nyoba? Ganti. Fitantini wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya. Mana? Majul fi'il mudhari' majzumnya? Fi'il mudhari' astajib. Ya. Astajib. Mudhari' majzumnya astajib. Ya, jazm dengan sukun, ya. Astajib. Baik. Tolabnya? Tolabnya? Tolabnya ud'u. Ya, ud'u. Ya, ud'u dengan wawunya, wawunya juga ikut dibaca ud'u. Ini tolabnya. Ini fi'il amr. Berarti jenis tolabnya adalah amr. Amr ini atau fi'il amr ini ditujukan pada jamak. Jamak mudzakkar atau jamak secara umum, sehingga dia bersambung dengan waw jama'ah. Jadi ud'u, waw di situ adalah waw jama'ah. Dhamir waw untuk jamak. Jadi kalian, ya, berdoalah, ud'u, berdoalah kalian, ni, kepadaku, yaitu kepada Allah, ya, pada ayat yang sebelumnya, ya, wa qala rabbukum ud'uni, ya, Rabb kalian berkata, ya, jadi Allah berkata, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, ya, kepada Allah. Astajib lakum. Astajib lakum. Niscaya aku akan mengijabai untuk kalian. Akan mengkabulkan, mengijabai, ya. Astajib, mengkabulkan atau mengijabai lakum untuk kalian. Ya. Tadi amrnya atau tolapnya ud'u, ya, bentuk fi'il amr, ya, berarti jenis tolapnya adalah amr. Kemudian fi'il mudhari' sebagai jawab dari tolak, astajib, ya, majzum, ya, dengan sukun, ya, astajib. Ini berikutnya yang ke-8. Ganti. Qala Musa alaihi salam lillahi ta'ala rabbi arini anggur ilaika. Iya. Yeah. Sama ja'a fi suratil a'rafi ayati. Ayatu. Ayatu. Salatun wa arba'una. Wa arba'una wa mi'atun wal mi'atun. Ya. Baik. Mana fi'il mudhari' yang majzum? Ah, Anzur, ya. Mubarak majazumnya anzur, ya. Mubarak majazum anzur, ya. Tolabnya? Hari ini, ya. Atau lebih tepatnya hari, ya. Pada fi'il hari, ya. Rabbi ari ni anzur ilaika, ya. Rabbi wahai Rabbu ari, ya. Perlihatkan. Jadi ari ini untuk amar, ya. Perlihatkan ni kepadaku. Ari ni perlihatkan kepadaku. Ya. Jadi fi'il amarnya hanya pada lafaz ari. Ya. Kemudian ni, nun itu nun wiqayah, ya-nya dhamir ya untuk mutakallim, ya. Jadi fi'il amarnya ari, ini yang mengandung makna tolab, yaitu amar. Kemudian mubaraknya sebagai jawab dari tolab tersebut, anzur, ya, pada lafaz anzur. Ini mubarak yang majzum, ya, sebagai jawab dari tolab tersebut, ya. Rabbi arini, wahai Rabbku, perlihatkan kepadaku. Anzur ilaika, aku akan memandang padamu. Hari ini perlihatkan kepadaku. Anzur ilaika, aku akan memandang kepadamu. Ya, ini ucapan Nabi Musa alaihi salamu, ya. Qala Musa alaihi salamu, ya. Assalamu, ya, itu marfu dengan dhammah. Nabi Musa alaihi salam berkata lillahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Ya, Nabi Musa alaihi salam berkata kepada Allah ta'ala tadi, Rabbi arini, wahai Rabbku, perlihatkan padaku. Anzur ilaika, aku akan memandangmu. Ya, kama ja'a fi surat al-A'raf, sebagaimana ini datang pada surah al-A'raf pada ayat yang ke-143. Kemudian satu contoh lagi yang ke-9 pada halaman berikutnya. Fi hadis ibni Abbas, ya, mau dicoba? Coba, silakan dicoba. Fi hadis ibni Abbas radhiyallahu anhuma, ikhfadillah yakhfadka, ikhfadillah tajidhu dijahaka. Ya. Rawahu Tirmidzi. Baik. Mubaraknya mana yang majzum sebagai jawab tolak? Ya, kalimatnya ada dua, maka mubaraknya yang majzum, ya, juga ada dua yang sebagai jawab dari tolab. Yang pertama, kalimat yang pertama, ihfadillaha yahfadka. Kalimat pertama, ihfadillaha yahfadka. Yahfad, ini mubarak yang majzum sebagai jawab tolab. Ya, tolabnya ihfad. Ya, amr, ini fi'il amr. Ihfaz, jagalah. Ihfazillah, jagalah Allah. Yahfazka, dia menjagamu. Niscaya dia Allah akan menjagamu. Yahfaz, ini jawab talabnya. Ya, majzum, ya, dengan sukun. Yahfaz. Kemudian kalimat yang kedua, ihfazillah tajidhu tujahaka. Ihfazillah tajid, ya, dalnya sukun, ya, tajidhu tujahaka. Polapnya sama, ihfaz, ya, bentuk amr. Kemudian mubarak majzumnya sebagai jawab polap pada lafaz tajid, ya, maka dia sukun sebagai tanda jazm, ya, tajid. Ini ihfazillah, jadalah Allah, tajidhu tujahaka, engkau dapati dia, ya, tajidhu, engkau dapati dia, engkau dapati Allah, tujahaka, di depanmu, di hadapanmu. Ini rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Satu tamrin lagi terkait dengan ini, tsanian yang kedua, akmil kulla jumlatin mimma ya'ti bil fi'lil maktubi amamaha. Akmil, sempurnakanlah, lengkapilah. Kulla jumlatin mimma ya'ti, setiap kalimat berikut ini, bil fi'lil maktubi amamaha, dengan fi'il yang tertulis di depannya. Bil fi'lil maktubi, dengan fi'il yang tertulis amamaha, yang di depannya. Ya. Jadi kalimatnya tadi di situ terkandung tolab, ya mungkin amr atau nahi, ya, atau amr semua ya. Ya itu amr, fi'il amr. Yang jelas dia tolab, ya termasuk al-tolab. Kemudian sesudahnya fi'il yang disediakan di dalam kurung itu fi'il mubarak. Nah, fi'il mubarak itu sebagai jawab dari tolab tersebut. Jadi tinggal dimasukkan dan disesuaikan keadaan fi'il mubarak tersebut ya, menjadi majzum. Contoh yang pertama. Tif. Ashtari kitaban. Ya, asalnya fi'ilnya ashtari. Ya, ada ya-nya dibaca panjang ya. Ashtari. Ya, kemudian dia menjadi jawab tolab. Maka dia majzum. Ya, tanda jazmnya apa? Karena fi'il ini diakhiri huruf ya, diakhiri huruf illah, maka jazmnya dengan menghilangkan huruf illah tersebut. Huruf akhir yang berupa huruf illah tersebut. Sehingga ya-nya dihilangkan. Ya yang akhir pada ashtari dihilangkan. Maka dibaca pendek ashtari. Ya. Tif ashtari kitaban. Berhenti. Saya membeli buku. Saya mau membeli buku. Tif, berhenti. Ashtari kitaban. Saya mau membeli buku. Ini. Satu contoh lagi. Yang kedua, ta'ala. Ta'ala tadi fi'il amr ya. Termasuk tolab. Kemudian, akul laka syai'an. Ya, langsung ya. Asalnya akulu. Itu marfu. Kemudian menjadi jawab tolab, maka dia menjadi majzum, ya, tanda jazmnya dengan sukun pada huruf akhir, lamnya sukun pada akulu, lamnya sukun, maka bertemu dua huruf sukun, yaitu waw sukun dan lam sukun, maka wawnya dihilangkan. Karena waw berupa atau termasuk huruf illah, dia bisa dihilangkan. Ketika keadaan demikian ya, bertemu dua huruf yang sukun. Sehingga menjadi akul. Ya, akul. Hamzah, qaf, lam. Akul. Lamnya sukun sebagai tanda jazm. Ya. Ta'ala akul laka syai'an. Ya. Ta'ala akul laka syai'an. Kemarilah. Ya. Ta'ala kemarilah. Akul. Aku katakan laka kepadamu syai'an sesuatu. Ya, kemarilah. Aku akan katakan sesuatu padamu. Ini. Berikutnya bisa dicoba. Ibhas an hadzal kitabi fil maktabati tajidhu. Iya. Ibhas an hadhihi kitabi fil maktabati tajidhu. Ibhas an, ya, carilah. Jadi ibhas ketika diikuti an ya, itu bermakna mencari. Carilah kitab ini, carilah buku ini. Ibhas an hadhihi kitabi, carilah buku ini. Fil maktabati, di perpustakaan atau toko buku ya. Tajidhu, engkau akan mendapatkannya, engkau akan menemukannya. Tajidhu, ini mudhari majzum dengan sukun ya. Tajidhu. Ya, berikutnya. Is'al lil mudarrisi an hadhil mas'alati yashrah biha. Yashraha. Yashraha, ya. Is'al lil mudarri sa. Al-mudarrisa maf'ul bih ya, mansub dengan fathah. Is'alil mudarrisa an hadhihi al-mas'alati yashrahha. Yashrahha. Ya. Tanyalah Pak Guru, is'alil mudarrisa, tanyalah Pak Guru an hadhihi al-mas'alati tentang pertanyaan ini, tentang masalah ini. Anha bihil mas'alati, tentang masalah ini. Yashrah ha. Dia akan menjelaskannya, menjelaskan permasalahan tersebut, menjelaskan persoalan tersebut. Ini ya, yashrah ha. Ini yashrah mudhari majzum sebagai jawab talab. Yang kelima, nanti. Udu'ullaha yastajib laka. Ya, berdoalah kepada Allah. Ya, yastajib laka. Niscaya dia akan mengijabai untukmu. Yastajib. Ini mudhari' majzum ya, dengan tanda sukun pada huruf akhir, pada huruf ba. Yastajib. Ya, ketika ba-nya sukun, ya, bertemu dua huruf yang sukun, yaitu ba yang sukun dan ya yang sukun, maka ya yang sukun dihilangkan, ya, supaya tidak bertemu dua huruf yang sukun, sehingga menjadi yastajib, ya, yastajib, ya, seperti dari seperti dalam ayat tadi ya, di tamrin tadi, waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, ya, jadi ya-nya dihilangkan supaya tidak bertemu dua huruf yang sukun. Ini beberapa latihan terkait dengan fi'il mudhari' yang majzum karena dia terletak sebagai jawab dari talab. Kemudian berikutnya ini satu tamrin lagi ya, yang ketiga salisan hati salah sata amsilatin lil jismi bi talabi. Berikan tiga contoh ya, salah sata amsilatin tiga contoh lil jazmi untuk jazm bitolabi dengan sebab tolab. Ya, hati salah sata amsilatin, berikan tiga contoh lil jazmi untuk jazm bitolabi dengan sebab tolab. Ya, bisa ya nanti dicoba membuat kalimat ataupun mencari dari contoh-contoh yang ada dari Al-Quran, dari hadis. Ini fi'il mudhari' yang majzum yang disebabkan oleh talab tersebut. Kemudian ada sedikit tambahan di sini, kita baca secara ringkas ya insyaallah. Berikutnya pembahasan berikutnya yang di apa itu ada simbol bunga atau bintang itu ya, di ta'ammalil amtsilatal atiyata lin nudbati. Ta'ammalil amtsilatal atiyata lin nudbati. Perhatikan contoh-contoh berikut untuk nudbah ya. Nudbah, apa itu nudbah? Coba nanti perhatikan contohnya. Wa akmilin naqisah, dan sempurnakan sisanya, dan lengkapilah sisanya. Contoh, roksi, kepala saya. Jadi dari roksun, kepala ya, diidofahkan pada ya mutakallim. Roksi, kepala saya. Ya, ke bawah dulu ya. Yadi, tangan saya. Dari yadun, ya, diidofahkan pada ya mutakallim ya, menjadi yadi yang bermakna tangan saya. Batni, perut saya. Dari batnun, perut, diidofahkan pada ya mutakallim menjadi batni, perut saya. Nah, yang seterusnya juga demikian. Itu isim-isim ya, yang merupakan anggota tubuh ya. Kemudian dia diidofahkan pada ya mutakallim. Qalbi, hati saya. Zahri, punggung saya. Aini, mata saya. Sini, gigi saya. Rijli, kaki saya. Ini ya. Jadi menunjukkan bagian tubuh ya, kemudian diidofakan pada ya mutakallim, pada orang yang berbicara. Lalu dibentuk tadi menjadi nudbah, menjadi wa dari ra'si ya, kemudian menjadi wa-ra'sah. Dari yadi menjadi wa-yadah. Dari babakni menjadi wa-babaknah. Apa maknanya? Nah, kalau diungkapkan dalam bahasa Indonesia, wa-ra'sah. Aduh, kepalaku. Aduh, kepala saya. Wa-yadah. Aduh, tangan saya. Wa babokna, aduh perut saya, dan seterusnya. Nanti kalau qalbi tadi, aduh hati saya atau jantung saya, ya. Qalb itu bisa hati atau lebih tepatnya jantung, ya. Wa dhahri, aduh punggung saya, dan seterusnya ya nanti. Nah di sini berarti menunjukkan makna tadi nudbah itu mengaduh kesakitan, ya, mungkin terluka atau semacamnya, kemudian diungkapkan dengan bentuk ini. Itu nudbah. Jadi mengerang, ya, kalau dalam bahasa Indonesia mengerang atau mengaduh rasa sakit atau terluka, ya ini. Nah perhatikan susunannya, bagaimana bentuk nudbah ini, ungkapan untuk nudbah ini dari asalnya tadi ya roksi, yadi, babakni dan seterusnya, kemudian ditambahkan atau dimasuki di awalnya, ditambahkan di awalnya lafadz wa. Wa itu ya, waw dan alif ya, wa. Nah, wa ini apa? Wa ini disebut sebagai harfun nida, huruf untuk nida, untuk menyeru. Nah, tetapi dia dikhususkan untuk nudbah. Jadi harfun nida lin nudbah, huruf nida untuk nudbah ini, untuk mengaduh, mengerang tadi ya, mengaduh kesakitan atau terluka. Nah, ini dengan lafadz wa ini. Kemudian sesudahnya tadi dari roksi tetap digunakan lafadz tersebut, hanya saja ya mutakalimnya dihilangkan, diganti dengan alif dan ha sukun. Jadi pada keadaan akhir lafadz tersebut, asalnya tadi roksi atau yadi atau babni, ya, isim tersebut diidofahkan pada ya mutakalim. Ketika disusun dengan ungkapan atau bentuk nudbah, ya mutakalim itu dihilangkan, ya. Kemudian akhirnya tadi setelah ya mutakalim dihilangkan, apa? Dia disambung dengan alif dan ha sukun. Alif dan ha sukun di akhirnya. Kemudian sebelum alif di fathah, karena pasti ya sebelum alif itu pasti fathah. Jadi ditambahkan alif dan ha sukun di akhir, kemudian sebelum alif di fathah. Ini, jadi susunannya menjadi seperti ini. Ya. Jadi perhatikan roksi menjadi wa roksah, yadi menjadi wa yadah, babakni menjadi wa babaknah, qalbi menjadi wa qalbah, zahri menjadi wa zahrah, gitu ya, wa waw dan alif ya, wa dan qalbah, huruf akhirnya sesudah ba, alif dan ha, ya, jadi ya mutakalimnya dihilangkan, kemudian ditambahkan alif dan ha sukun di akhir, wa qalbah, wa zahrah, gitu. Berikutnya ganti aini menjadi apa? Salah satu? Wa aina. Ya, wa aina. Aduh mata saya, aduh mataku. Kemudian sini yang lain ganti. Wa sinna. Ya, wa sinna. Wa sinna. Aduh gigiku, aduh gigi saya. Yang berikutnya ganti rijli menjadi jadi apa? Wa rijlah. Ya, wa rijlah. Aduh kaki saya, aduh kakiku. Ini. Jadi ini ungkapan nudbah untuk mengerang atau mengaduh kesakitan atau terluka. Ini ya. Jadi bisa diperhatikan, dicermati lafaz tersebut dari asalnya roksi menjadi wa roksah dan yang lain mengikuti seperti itu. Ya, perhatikan awalnya dan perhatikan akhirnya. Kemudian dalam penulisan, karena untuk tadi menyatakan apa, mengaduh atau mengerang ya, dalam penulisan dengan tanda pentong, tanda perintah. Ya, adapun nanti dalam pengucapan juga, sebagaimana umumnya orang kalau mengaduh atau mengeluh atau mengerang, tentunya intonasinya seperti itu. Jadi diucapkan dengan intonasi, dengan nada suara, sebagaimana orang kalau kesakitan. Jadi bukan diucapkan biasa seperti kalimat berita atau juga tidak seperti kalimat tanya, tidak, tetapi dengan pengucapan intonasi sebagaimana orang ketika mengaduh kesakitan. Ya. Aduh, seperti itu ya kira-kira. Kemudian berikutnya, halaman berikutnya disebutkan lafaz ahi, ahin. Ahi, ahin. Ya, kalau diartikan ya seperti di sini, ah, ah, atau aduh, aduh. Ya, seperti itu ya. Apa ini? Ismu fi'lin mudhari'in. Ini adalah ism fi'il mudhari'. Ism fi'il mudhari'. Jadi lafadznya ism ya, tetapi bermakna fi'il, maka disebut sebagai ism fi'il. Ya, jenisnya mudhari'. Jadi bermakna fi'il mudhari'. Ya, maka disebut ism fi'il mudhari'. Bima'na atawajja'u. Ini maknanya adalah atawajja'u. Maknanya adalah makna fi'il mudhari' atawajja'u, yaitu aku mengaduh kesakitan. Ya, atawajja'u itu aku mengaduh kesakitan. Ah, ah. Atau aduh, aduh. Kan seperti itu bermakna apa? Ya saya, orang yang berbicara, mengaduh kesakitan. Ya, aduh, aduh. Maksudnya saya kesakitan. Ya. Seperti itu ya. Itu. Atawajja'u. Aku mengaduh kesakitan. Ya. Kemudian lafaz tersebut ahi ahin tadi mabniyun alal kasri, mabni dengan sukun. Ya, itu bisa dilihat ya, ahi atau ahin huruf akhirnya masing-masing dengan mabniyun alal kasri, mabni dengan kasrah. Bukan sukun ya. Mabniyun alal kasri, mabni dengan kasrah. Ahi, ahin huruf akhirnya kasrah. Itu dia mabni dengan kasrah tersebut. Ya, jadi selalu dibaca dengan kasrah. Ya. Kemudian wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu ana. Kemudian fa'ilnya apa? Ya, karena dia tadi bermakna fi'il mudhari' ya, tentu ada fa'ilnya. Apa? Dhamir mustatir wujuban, yaitu dhamir mustatir tersirat wujuban yang wajib, taqdirnya adalah ana, saya. Jadi mutakallim atau pembicara. Tadi atawajja'u, aku mengaduh kesakitan. Ya, kalau ada orang mengatakan aduh, aduh, berarti kan dia sendiri yang merasa kesakitan, yang berbicara itu sendiri yang kesakitan ya. Bukan orang lain atau bukan orang yang diajak bicara. Artinya mutakalim yang merasakan kesakitan. Sehingga di situ tadi apa? Taqdiruhu ana. Takdirnya adalah ana. Yakni mutakalim. Kemudian sebagai tambahan berikutnya, tamarinu ammatun, latihan-latihan umum. Awalan yang pertama, hati jam'al kalimatil atiyata. Hati jam'al kalimatil atiyati. Berikan bentuk jamak dari kata-kata berikut ini. Ya. Wafdun, duta atau utusan, jamaknya wufudun. Ya, bisa ya, ditambahkan wawu sesudah fa, wufudun. Ya. Ghilafun, sampul. Sampul, sampul buku, ya. Sampul, jamaknya ghulufun. Pendek ya, lamnya tanpa alif, ghulufun, ghuluf. Ya. Ta'amun, makanan. Ya. Ta'amun, makanan, jamaknya at'imatun. At'imatun, at'imah. Ya. Jarun, tetangga. Ya. Ra'nya satu ya, ra'nya tidak tasydid ya. Satu, jarun, tetangga, bukan jarun, berbeda nanti. Ini roknya hanya satu, tidak tasdid. Jarun, bermakna tetangga. Jamaknya jironun, jironun, jiron. Ini ya. Jidarun, tembok, jamaknya judurun. Ya, dalnya pendek, ya. Judurun. Alifnya dihilangkan. dari jidarun menjadi judurun. Berikutnya, syafatun, bibir, bibir, jamaknya syafahatun. Jadi ada tambahan ha sesudah fa ya, kemudian alif dan ta, syafahatun. Kemudian maridun, orang yang sakit, jamaknya marwa, ya, marwa. Ya, sesudah bab ada alif maksurah, alif yang ditulis dalam bentuk ya, marwa, gitu ya. Kemudian yang kedua, hati mufradal asma'il atiyati, berikan bentuk mufrad dari isim-isim berikut ini. Ajwibatun, jawaban-jawaban, mufradnya jawabun. Jawabun, ya, wawunya panjang dengan alif, jawabun. Ya. Kemudian kudama, ya, yang lama, yang lawas. Ya. Mufradnya qadimun, dalnya yang panjang ya, qaf, dal, ya, mim, qadimun. Ini. Kemudian uwadun, para pengunjung. Ya. Ainya di bomah ya, yang kemarin pada tamrin yang sebelumnya ya, bukan awat tapi awat ya, dengan bomah pada ainya sebagai ralat ya. Awadun ini jamak dari aidun, ya, para pengunjung, penjenguk, ya, para penjenguk, orang yang menjenguk. Aidun, ain, alif, kemudian hamzah, kemudian dal ya. A-idun, A-idun, ini ain, alif, hamzah, dal, itu orang yang menjenguk ya, dalam konteks ini ya. Kemudian berikutnya yang ketiga, hati mubarak al-af'alil atiyati, berikan datangkan bentuk mubarak dari fi'il-fi'il berikut ini. Labisa, yalbasu, memakai, mengenakan, yalbasu. Kasila yaksalu, ya malas, ya malas. Kasila yaksalu, faraga yafruhu, ya kosong, ya faraga yafruhu. Ya. Kemudian sakhira minhu, sakhira menjadi yaskhoru, yaskhoru minhu. Ya ghoroza yaghrizu. Ghoroza yaghrizu. Hazina yahzanu. Hazina yahzanu. Ashroka billahi menjadi yushriku billahi. Ashroka menjadi yushriku. Yushriku billahi. Istajaba menjadi yastajibu. Tadi ada ya pada tambahan yang berikutnya. Yastajibu. Ya. Berikutnya, tamrin yang keempat, yajri at-tamrinani syafahiyani al-atiyani. Berlangsung dua tamrin secara lisan berikut ini, syafahiyan secara bibir atau secara lisan. Yang pertama, yaqulu talibu li zamirihi, seorang pelajar berkata kepada temannya, arini kitabaka au sa'ataka au qalamaka. Ya, arini, perlihatkan kepadaku kitabaka, bukumu. Au sa'ataka atau jammu, au qalamaka atau penamu. Ini ya, memerintahkan untuk memperlihatkan kepadanya. Arini, perlihatkan kepadaku. Kemudian disebutkan apa yang diperlihatkan ya. Kitabaka, sa'ataka, ataupun yang lainnya. Yang kedua, yaqulu talibu li zamilihi, seorang pelajar, murid, berkata kepada temannya. Li zamilihi, pada temannya. Si A berkata kepada si B, musyiran ila talibin akhara, sambil mengisyaratkan, menunjuk pada talibin akhar, pada siswa yang lain, menunjuk pada siswa yang lain, si C, siswa C. Jadi A berkata kepada B sambil menunjuk C. Ini ya. Apa ucapannya? Ari hi daftaraka. Au sa'ataka au kitabaka. Ari, perlihatkan. Jadi dia memerintah pada lawan bicaranya, pada si B. Ari, perlihatkan. Hi, padanya. Tadi siapa? Menunjuk pada si C. Jadi hak di sini domir hak kembali pada si C, tolib akhar, pelajar yang lain. Arihi, perlihatkan kepadanya. Jadi memerintah pada lawan bicara untuk memperlihatkan sesuatu pada orang lain. Yang ditunjuk tadi ya, arihi, perlihatkan olehmu, kamu perlihatkan padanya, gitu ya. Ini. Jadi arini, perlihatkan kepadaku. Arihi, perlihatkan kepadanya. Dan seterusnya. Ini ya. Baik. Sampai ini dulu pelajaran untuk malam ini ya. Alhamdulillah selesai. Ad-darsu as-salita asyara, pelajaran yang ke-13. Kalaupun ada kekurangannya ataupun ada kekurangannya, alafu minkum. Ya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.